يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Selasa malam Rabu 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhu As-Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah taala, kita masih di dalam bab yang kelima, yaitu bab yang menceritakan sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Madinah sampai kepada peperangan dengan Bani Quraidah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang perang Badar, dan kita sudah selesai membaca sejarah perang Badar. Tinggal yang tersisa di dalam kitab kita, yaitu faidah dan pelajaran dari perang Badar tersebut. Karena memang ini kitab lebih fokus ditekankan kepada pelajaran-pelajaran dari sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukunya atau kitabnya diberi judul Fikih Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil 10 pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Badar tersebut. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa sebuah perbuatan buruk akan dapat balasan sesuai dengan perbuatan tersebut. Orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi dan menyiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akhirnya juga diambil dan dirampas harta mereka saat kalah pada perang Badar. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu bahwasanya kaum muslimin ketika ingin keluar dari kota Madinah untuk menghadang orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu dikepalai oleh Abu Sufyan ibn Harb, tujuan utamanya adalah untuk mengambil kembali harta mereka. Untuk mengambil kembali harta mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar tujuan tersebut dirubah, yaitu agar mereka lebih memfokuskan tujuannya untuk menegakkan agama Islam. Karena kalau seandainya tujuannya harta, cuma kakak cuma dapat harta saja. Pelajaran yang ketiga yaitu tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar, beliau bergantian dengan sahabat beliau menaiki unta. Beliau bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan juga Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, terutama terhadap para sahabatnya. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari hal ini adalah bahwa orang-orang muslim yang mencegat kafilah dagang Abu Sufyan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya perbuatan tersebut adalah agar kaum muslimin nantinya berperang saja dengan orang-orang kafir Quraisy yang memang membawa senjata, sehingga terlihat kekuatan kaum muslimin, bukan memerangi orang-orang yang tidak membawa senjata. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima yaitu kisah yang berkaitan dengan Hudzaifah dan bapaknya. Hudzaifah radhiyallahu an membuat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya tidak akan ikut berperang Badar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memegang perjanjian tersebut. Hudzaifah dan bapaknya tidak diperbolehkan untuk ikut perang Badar. Di sini letak pentingnya setia terhadap sebuah kesepakatan dan perjanjian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimun ala syurutih." Orang-orang Islam sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu pentingnya bermusyawarah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui Abu Sufyan datang dari Syam membawa dagang, membawa harta dagangan, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka di sini pentingnya bermusyawarah sehingga terdapat sebuah mufakat. Meskipun kadang-kadang musyawarah tersebut memerlukan debat, memerlukan menguras tenaga, pikiran, akan tetapi yang dicari adalah kesepakatan. Sehingga setelah dimusyawarahkan, dilaksanakan apa yang sudah dimusyawarahkan. Dan ini adalah kebiasaan kaum muslimin. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Kebiasaan kaum muslimin adalah bermusyawarah di antara mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu di sini masih yang berkaitan dengan musyawarah. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah, akalnya paling cerdas, tetapi tetap beliau bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ingin mengajari kepada para sahabatnya agar kebiasaan umat Islam adalah bermusyawarah di antara mereka. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan yaitu bolehnya bertauriah. Tauriyah adalah mengatakan sesuatu dengan tujuan, dengan sebuah tujuan, tetapi yang mendengar memahami dengan tujuan lain, memahami dengan pemahaman lain. Seperti misalkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan dari kota Madinah ke Badar, maka beliau mendapati seorang yang sudah tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kalian dari mana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami dari ma, dari air." Jawaban ini padahal diinginkan diinginkan makna yang lain. Kami dari air maksudnya tercipta dari air, karena manusia diciptakan asalnya dari air. Inna kulla syai'in khalaqnahu min ma. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dari air. Dan Rasulullah SAW di sini tidak berbohong, tetapi beliau mengatakan sesuatu dengan perkataan dan menginginkan tujuan-tujuan lain yang dipahami oleh orang yang mendengarnya. Dan ini boleh, terutama tatkala berhadapan dengan musuh, sebagaimana yang terjadi pada peperangan Badar ini. Kemudian yang kesembilan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sebuah pendapat bahwasanya beliau memilih sebuah tempat di Badar tersebut. Akan tetapi kemudian Al-Hubab bin Al-Munzir memberitahukan bahwasanya apakah ini wahyu, pilihan di tempat ini apakah wahyu atau bukan. Kalau wahyu kita ikut, kalau hanya sekedar pendapat engkau, maka kita sarankan untuk berpindah di tempat yang lain. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan keuntungan dari tempat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan bahwa itu bukan wahyu, akan tetapi hanya sebatas pendapat. Nah, inilah yang patut kita lihat bahwasanya apabila sudah ada wahyu, sudah ada syariat, sudah ada dalil, sudah ada nas, maka tidak boleh kita bergerak kecuali dengan dalil tersebut. Tapi kalau seandainya itu hanya sebatas ijtihad, usaha, itu hanya sebatas pendapat, ro'yu, maka pada saat itu yang kita lebih ikuti adalah yang mempunyai pengalaman. Rasulullah SAW bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengetahui perkara-perkara dunia kalian. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim kalau sudah ada dalil, dia terikat dengan dalil. Tetapi kalau cuma pendapat, maka bisa ditolak, bisa diterima. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat yang bagus adalah di sini karena tempatnya tinggi, di bawah, kemudian dekat dengan mata air, kemudian kalau seandainya air hujan turun maka airnya akan turun ke bawah. Bagus untuk peperang. Nah, ketika Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu memberikan saran tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi. "Engkau telah memberikan pendapat yang tepat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hubab bin Al-Munzir, "Bahwa pendapatmu ini bagus." Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim kalau memang pendapatnya itu kurang tepat, kemudian ada yang memberikan saran, maka semestinya dia menerima saran tersebut. Dan dia tidak ngeyel dengan perkara-perkara yang dia tidak tahu di dalamnya. Nanti masaran orang tersebut ini menunjukkan bahwa dia lapang dada, tidak ujub, tidak pongah, tidak angkuh dengan pendapatnya, tetapi dia menerima saran dari orang lain. Kalau seandainya saran tersebut baik, kalau seandainya saran tersebut sesuai dengan agama ataupun lebih syar'i, maka dia terima. Jangan sampai dia memaksakan kehendaknya sehingga dia dikenal sebagai orang yang keras hati, keras kepala, susah menerima pendapat orang lain. Nah, ini pelajaran yang sudah kita pelajari. Sekarang pelajaran yang ke-11, ini yang baru, yaitu di peperangan Badar dibuatkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tenda untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bernaung, dan Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya sahabat Nabi yang menemani beliau bernaung di tenda tersebut. Ini menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnati wal jamaah, berkeyakinan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdalul ummati 'alal itlaq. Manusia yang paling mulia secara mutlak setelah para rasul dan para nabi. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim yang menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq atau nama beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah, bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW dengan pada kata Murrah, pada kakek Murrah, adalah manusia yang paling mulia secara mutlak setelah para nabi dan para rasul. Ini keyakinan kita. Dan keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya, beliaulah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Thaniya tsnain idh huma fil ghar. Dua orang yang ketika mereka itu berada di dalam goa. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliaulah seorang yang satu-satunya yang digelari dengan As-Siddiq, karena beliau membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, keutamaannya yang lain adalah yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling banyak pengorbanannya dalam Islam, yang tidak akan mungkin bisa diikuti oleh siapapun. Karena beliau berkorban dengan nyawa, terutama ketika berhijrah. Yang kedua, berkorban dengan harta. Ketiga, berkorban dengan anak-anak. Aisyah. Kemudian Aisyah, kemudian Abdurrahman, satu lagi saya lupa namanya. Aisyah, Abdurrahman, Kemudian seorang perempuan yang merupakan adik dari Aisyah yang diberikan gelar oleh para ulama Dzatun Nutaqain. Seorang wanita yang mempunyai dua selendang. Karena selendangnya digunakan untuk membawa makanan. Tidak ada tas, tidak ada bakul, maka selendang beliau yang beliau gunakan untuk membawa makanan tersebut. Dirobek menjadi dua. Oh iya, Asma, namanya Asma binti Abi Bakar. Asma, Aisyah, Abdurrahman. Bahkan pembantunya ikut berperang, ikut membantu saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia yang paling termulia setelah para nabi dan para rasul, mengalahkan semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia-manusia setelah mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, para imam, jauh kedudukannya di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-12. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kebiasaan seorang beriman di dalam kesempitan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang beriman di dalam kesempitan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada peperangan Badar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat para sahabatnya tertidur, diberikan kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beliau senantiasa berdoa kepada Allah sepanjang malam karena besok mau berperang. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu Allah mengabulkannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, ini semestinya kita ambil pelajaran. Kebiasaan orang beriman apabila dalam keadaan sempit, maka beristighatsah hanya kepada Allah. Beristighatsah hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa, atau dari cerita perang Uhud ini yang ke-13, yaitu minta perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari mana? Yaitu dari perkataan Im'a Al-Ghifari yang diutus kepada Quraisy membawa pesan bahwa ia akan mempersiapkan persenjataan dan pasukan bagi mereka. Maka mereka berkata pada Im'a Al-Ghifari, "Jika kita ingin memerangi Muhammad, maka kita sudah cukup untuk prajurit untuk memeranginya. Tetapi jika kita ingin memerangi Tuhan Muhammad, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk memeranginya." Ini dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka paham betul bahwa kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya orang beriman seperti itu. Benar-benar meyakini bahwa kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang Quraisy percaya di zaman dulu, percaya bahwa kekuatan di tangan Allah. Nah, sangat ironi di zaman sekarang, sebagian kaum mukminin ketika ada hajat, maka mereka menyertakan selain Allah di dalam doa mereka dengan dalih tawassul. dengan dalih apa? Tawassul. Ini pelajarannya adalah bahwa orang beriman senantiasa selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah. Semata, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kemenangan. Kemudian yang ke-14. Pelajarannya adalah adil termasuk akhlak seorang muslim. Adil termasuk akhlak seorang muslim. Yaitu kisah ini terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merapikan barisan pasukan perang Badar dari kaum muslimin. Waktu itu ada yang tidak lurus barisannya, yaitu seorang sahabat bernama Sawad bin Al-Ghaziyah, bin Ghaziyah. Kemudian dipukul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam perutnya. Dan perutnya waktu itu dipukul dalam keadaan terbuka. Maka beliau minta balasan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adil. Ketika terpukul dan minta balasan, maka beliau pun membuka bajunya untuk dipukul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang adil adalah akhlaknya orang beriman. Cerita ini juga menunjukkan pelajaran bahwasanya kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya Sawad bin Ghaziyah tersebut memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk memang minta memukul perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar ingin menempelkan badan beliau dengan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15. Ini hampir sama dengan yang ke-13 tadi. Atau ke-12 tadi. Yaitu keharusan berdoa dan memperbanyak munajat, terutama saat-saat genting. Ya. Terutama saat-saat genting. Jadi semakin genting, wajar seseorang semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, berdoa bukan hanya saat genting saja. Akan tetapi juga saat-saat lapang, nyaman, sehat, kenyang. Ya. Maka juga disyariatkan untuk berdoa. Bahkan termasuk keutamaan berdoa saat lapang, nyaman, sehat, kenyang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fil raqa, ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dalam keadaan sempit. Yang jelas, pelajaran yang ke-15, semakin berdoa, semakin bermunajat kepada Allah saat dalam keadaan sempit. Kemudian yang ke-16, keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kejadian terjadi pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Umair bin Al-Hammam. Beliau meninggalkan, menyelesaikan makan kurma demi agar bisa berperang dan mati di jalan Allah sebagai seorang yang syahid. Ini menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa ingin segera masuk ke dalam medan pertempuran dan meninggalkan perkara-perkara dunia. Ini menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17 adalah jangan lupa jasa orang lain dan juga hubungan kekerabatan. Seorang muslim senantiasa tidak boleh lupa jasa seseorang dan hubungan kekerabatan. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh orang-orang dari Bani Hashim. Karena Bani Hashim ketika di Mekah pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan juga pemimpin-pemimpin kafir Quraisy lainnya. Itu sampai pada kejadian mereka diboikot di sebuah pegunungan. Dan yang membantu pada saat itu adalah Bani Hashim, kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar berpesan agar keturunan dari Bani Hashim tidak boleh dibunuh. Termasuk di dalamnya adalah Al-Bakhtari bin Hashim. Ini tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ini menunjukkan suatu sikap untuk selalu menjaga, membina silaturrahim serta memenuhi hak-hak sahabat yang pernah berjasa. Kemudian yang ke-18 adalah pelajaran tentang matinya Abu Jahal, binasanya Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Hah? Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, menangkan agama Islam ini, muliakan agama Islam ini dengan salah satu dari orang yang bernama Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka nama Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham atau Abu Jahal salah satu manusia yang paling bengis di atas muka bumi ini. Bahkan disebut sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal. Dan matinya Abu Jahal, binasanya Abu Jahal adalah dengan dua anak kecil atau anak muda yang membunuh Abu Jahal. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa yang dulunya sombong, mencaci, menghina, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum akhirnya terbunuh hanya dengan dua anak muda. Terbunuh dengan dua anak muda. Dan yang menarik adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat jasadnya Abu Jahal kemudian dipegang jenggotnya Abu Jahal dan ia berkata, engkau telah menempuh perjalanan yang sangat sulit, wahai penggembala kambing. Dihinakan di dunia dan juga dihinakan di akhirat. Begitulah manusia yang sombong, congkak, angkuh, pongah terhadap dakwahnya para nabi. Dihinakan, pasti dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, yang ke-19 adalah pelajarannya, sebelum yang ke-19 saya ingin menyebutkan siapa saja yang meninggal atau mati, binasa di peperangan Badar dari orang-orang kafir Quraisy. Disebutkan bahwasanya 70 orang dari orang-orang kafir Quraisy meninggal, mati, binasa pada peperangan Badar. 14 orang dari Bani Abdisyams bin Abdi Manaf. Dari Bani Abdisyams bin Abdi Manaf, 14 orang. Kan Nabi Muhammad SAW itu nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga Abdu Manaf. Abdu Manaf mempunyai anak namanya Abdu Syams. Nah, keturunan Abdu Syams inilah yang mati 14 orang dari mereka. 14 orang. Kiranya tidak perlu disebutkan namanya ya. 14 orang pokoknya seperti itu. Kemudian ada dua orang dari keturunan Naufal bin Abdi Manaf. Jadi Abdu Manaf mempunyai anak. Ya, ada Naufal, Abdu Syams, ada Hashim. Nah, Naufal bin Abdul Manaf, keturunan Naufal ini dua orang mati. Kemudian keturunan dari Bani Asad bin Abdul Uzza, tujuh orang. Bani Asad bin Abdul Uzza, tujuh orang. Kemudian dari keturunan Bani Abdiddar bin Qusay. Bani Abdiddar bin Qusay. Kan Nabi Muhammad SAW itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kakek Nabi Muhammad SAW yang keempat. Qusay. Nah, Qusay ini mempunyai anak. Selain Abdul Manaf. Yaitu Abdiddar. Abdiddar bin Qusay. Nah, keturunan Abdiddar ini yang ikut perang Badar mati empat. Nah, itu dia. Kemudian Bani Tamim bin Murrah. Tamim bin Murrah. Ini juga salah satu kakek Nabi, Murrah. Nah, Bani Tamim bin Murrah, empat orang juga. Kemudian dari Bani Makhzum. Ini kabilahnya Khalid bin Walid. Bani Makhzum. Itu sekitar ada 24 orang. Ya, 24 orang. Kemudian dari Bani Sahm bin Amr. Kabilahnya Amr bin As. Sahm bin Amr. Kabilahnya dari Amr bin As. Ada 7 orang. Kemudian dari Bani Amir bin Lu'ay. Lu'ay salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bani Amir bin Lu'ay, 2 orang. Kemudian dari Bani Jumah bin Amr. Jumah bin Amr, 4 orang. Total 70 orang. Yang mati, binasa di peperangan Badar, itu 70 orang. Adapun, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wafat sebagai mati syahid di dari kaum muslimin sekitar 14 orang. 14 orang. Enam orang dari kaum muhajirin dan 6 orang dari kaum ansar dari kabilah Khazraj dan 2 orang dari kaum Aus dari kabilah Aus. 14 orang. Sudah azan belum? Belum? Hah? Nama-nama yang mati syahid di peperangan Badar dari kaum muslimin, catat ini penting. Abidah bin Al-Harith Al-Matlabi. Abidah bin Al-Harith Al-Matlabi. Kita lanjutkan setelah azan. Nah, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Kita katakan tadi bahwa yang mati syahid pada peperangan Badar ada berapa? 14. 6 dari kaum Muhajirin, 6 dari atau 8 dari kaum Ansar. 8 itu 6 dari kaum Khazraj, kabilah Khazraj, dan 2 dari kabilah Aus. Nama-namanya yaitu yang pertama Abidah bin Al-Harith Al-Matlabi. Abidah bin Al-Harith Al-Matlabi. Yang kedua Umair bin Abi Waqqas. Ini Umair bin Abi Waqqas ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, yang saudaranya Sa'ad adalah Umair bin Abi Waqqas. Beliau mati syahid di peperangan Badar. Dua sudah itu. Yang ketiga, Sofwan bin Baydha. Sofwan bin Baydha. Kemudian yang keempat, Wahab bin Rabi'ah Al-Fihri. Wahab bin Rabi'ah Al-Fihri. Kemudian yang kelima, Umair bin Abdu Amr Al-Khuzai. Umair bin Abdi Amr. Yang keenam, Umair bin Al-Hamam atau Al-Humam. Siapa yang masih ingat ceritanya Umair bin Al-Humam ini? Yang melempar apa tadi? Hah? Melempar kurma. Karena kelamaan makan kurma, padahal di depannya sudah perang. Maka beliau lempar. Agar beliau mendapatkan surga. Cepat-cepat mati syahid. Dan ternyata benar. Umair bin Al-Humam namanya. Kemudian yang ke berapa? 7. Mu'adh bin Amr. Mu'adh bin Amr. Yang ke 8. Mu'adh bin Afra. Mu'adh bin Afra. Yang ke-9, Al-Harith bin Rifa'ah. Al-Harith bin Rifa'ah. Yang ke-10, Harithah bin Suraqah. Harithah bin Suraqah. Harithah bin Suraqah ini meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada ibunya, "Ya Ummah Harithah, inna bunaka asabal firdaus al-a'la." Wahai Ummu Harithah, anakmu mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, ini bagus nama Harith atau Harithah. Termasuk orang yang mati syahid saat peperangan Badar. Kemudian yang ke-11, Yazid bin Al-Harith Al-Khazraji. Yazid bin Al-Harith Al-Khazraji. Yang ke-12, Rafi' bin Al-Mu'alla Az-Zuraqi. Rafi' bin Al-Mu'alla Az-Zuraqi. Rafi' bin Al-Mu'alla Az-Zuraqi. Yang ke-13, Sa'ad bin Khaythamah Al-Awsi. Sa'ad bin Al-Khaythamah Al-Awsi. Yang ke-14, Mubashir bin Abdul Munzir. Mubashir bin Abdul Munzir. Dikatakan ada yang ke-15, Aqil bin Al-Bukair. Aqil bin Al-Bukair. Nah, itulah dari empat belas orang yang mereka mati syahid pada peperangan Badar. Nah, pelajaran yang ke-19 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memuliakan manusia. Jadi orang-orang yang mati binasa dari orang-orang kafir Quraisy saat perang Badar tetap dikubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan pemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jenis manusia meskipun dia kafir. Maka tetap dikuburkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam Sunan Ad-Daruqutni dari Ya'la bin Murrah bahwa beliau sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar. Dan apabila beliau mendapati seorang yang meninggal, maka beliau sering mengingatkan agar dikuburkan. Bahkan beliau tidak bertanya apakah itu muslim atau tidak. Ini bentuk pemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jenis manusia. Yang ke-20 yaitu ini akidah, ini perkara akidah. Kan malaikat menolong, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Tetapi dalam bentuk manusia. Padahal kalau dalam bentuk wujud aslinya malaikat sudah. Satu sayapnya malaikat saja dari 600 sayap, satu sayapnya saja itu cukup menghancurkan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh malaikat dalam keadaan malaikatnya seperti manusia? Maka pelajarannya adalah untuk menjaga hukum sebab akibat. Agar Allah mengajarkan kepada umat Islam ada namanya sebab akibat. Seseorang ingin menang berperang, maka dia harus mengeluarkan sebab. Sebabnya berperang. Meskipun dalam peperangan tersebut ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ingin mendapatkan rezeki, maka dia harus bekerja. Ingin mendapatkan anak, maka dia harus menikah. Ya, tidak menghayal. Maka dia harus menikah, ngelamar, ngumpulin uang agar bisa melamar. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebab akibat. Seorang mau sembuh, maka dia berobat. Ada sebab akibat. Nah, ini pelajaran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang ke-21. Boleh memberikan kabar gembira ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Seperti Rasulullah SAW ketika menang perang Badar, maka beliau memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Ini menunjukkan boleh memberikan kabar gembira kepada orang-orang tentang berita gembira yang didapatkan. Kemudian yang ke-22 yaitu perihal ghanimah. harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah, nanti di dalam agama Islam ada pembagian-pembagiannya tentang harta rampasan perang tersebut. Ya. Yang menjadi pelajaran pada yang ke-22 ini adalah hati-hati terhadap perkara duniawi. Bisa merusak niat saat beribadah yang paling agung. Ibadah paling agung adalah apa? Jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzirwatu sanami al-jihad fi sabilillah." Dan puncak amal dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Bisa rusak niatnya gara-gara ghanimah. Makanya sering kan orang bertanya, "Ustaz, kalau seandainya nanti kaum muslimin menang melawan kaum Yahudi Nasrani, bisa menaklukkan benua Eropa, benua Amerika, maka benarkah kita bisa mendapatkan budak dari orang-orang bule?" Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar dapat budak orang-orang bule, memperbaiki keturunan, ataukah tujuannya li'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau tujuannya untuk itu, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Ya. Baik. Kemudian yang ke-23, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik juga adalah masalah harus membedakan antara wala dan bara dengan bermuamalah yang baik. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh berwala. Wala itu cinta, kemudian dekat, ingin selalu bersama, ingin selalu menolong, itu wala namanya. Tidak boleh kita wala terhadap orang kafir. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berwala kepada orang kafir kemudian kita berbuat buruk di dalam interaksi sosial. Enggak. Tetap kita berbuat baik, bermuamalah yang baik selama dia tidak melakukan keburukan kepada kaum muslimin. Nah, itu yang terjadi pada perang Badar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa tawanan perang. Tawanan perang ada sekitar 10 tawanan perang. Dan mereka adalah orang-orang yang pintar-pintar untuk tulis baca. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyakiti tawanan perang tersebut. Beliau tetap bermuamalah dengan baik kepada tawanan perang tersebut. Bahkan beliau berpesan, jangan ada yang mengumpat, mencaci. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Termasuk ke dalamnya kepada orang kafir yang sudah menjadi tawanan, maka tidak diperbolehkan untuk berkata buruk. Nah, ini akhlak seorang muslim. Dan di sini kita bisa membedakan mana yang masuk ranah akidah, wala dan bara, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Yang artinya, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Orang mukmin mustahil berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Mustahil. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berwala kepada orang kafir di sini, bukan berarti kita berakhlak buruk kepada mereka, bukan. Kita mengumpat mereka, mencaci mereka, bukan. Berkatalah perkataan yang baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada tawanan perang Badar. Dibawa dari Badar ke kota Madinah, dalam keadaan diperlakukan sangat baik, tidak mencaci, tidak menghina. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ke-24 adalah pentingnya ilmu agama. Pentingnya ilmu, terutama ilmu agama. Dari mana ini? 10 orang dari tawanan perang Badar tersebut, tebusannya agar bebas adalah mengajari kaum muslimin baca tulis. Ya, 10 orang dari tawanan tersebut mengajari kaum muslimin baca tulis. Ini agar kaum muslimin pintar membaca dan menulis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya ilmu, terutama ilmu agama. Karena agama Islam dibangun di atas dalil, di atas ilmu pengetahuan, bukan di atas katanya daripada pemikiran, saran, pendapat, perasaan, tetapi dibangun di atas dalil. Makanya wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dan kunci ilmu membaca. Dan ada perkataan menarik, sebagian orang itu membaca apa yang dia suka. Bukan membaca apa yang dia ingin tahu. Seperti antum ketika murojaah Facebook, itu kan membaca, tetapi membaca yang dia suka. Tapi bukan membaca yang dia ingin tahu. Padahal membacanya banyak itu. Berjam-jam kadang-kadang. Wajahnya di malam hari sampai bersinar dengan handphone. Istrinya tidur di samping, dia masih bersinar wajahnya. Membaca, murojaah Facebook. Baca itu berjam-jam padahal. Coba kalau digunakan untuk baca Quran atau baca kitab, baca buku, itu dari menit pertama sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan ternyata dia setannya. Nah, ini pada ikhwah. Jadi harus diperhatikan membaca kunci ilmu, tetapi membacalah yang ingin kita cari ilmu darinya, bukan membaca karena hanya sekedar kemauan. Yang ke-25, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh meminta tolong kepada orang musyrik dalam perkara duniawi. Di sini Rasulullah SAW beliau meminta kepada tawanan perang untuk mengajari ilmu baca tulis. Ini menunjukkan boleh meminta tolong kepada kaum musyrik dalam perkara duniawi. Atau boleh dikatakan juga boleh belajar kepada orang kafir, orang musyrik dalam perkara ilmu duniawi. Contoh misalkan ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan alam, maka mungkin di zaman sekarang yang paling lengkap alatnya, paling canggih pembelajarannya adalah di negeri orang-orang kafir, maka boleh dia belajar di sana. Untuk terutama apabila diniatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Seperti misalkan teknik mesin, maka contoh kereta misalnya, kereta. Saya pernah ke Jepang, kawan-kawan di Jepang cerita bahwa ini kereta Ustaz, setahunnya nilai keterlambatannya setahun per tahun, nilai keterlambatannya 0,0003 detik dari semua perjalanan kereta Nozomi itu. Maka kaum muslimin boleh belajar ilmu tersebut dari mereka untuk kepentingan kaum muslimin nantinya di daerahnya. Ya. Dan perjalanan anggaplah dari Banjar ke Barabai atau ke Balangan tempatnya Ustadz Febri, itu ditempuh dalam hanya 15 menit. Dan tidak terasa di dalamnya. Jadi tidak goyang-goyang, tidak seperti apa gitu. Tidak terasa. Nah, ini boleh kita belajar kepada mereka dalam perkara tersebut. Contohnya Nabi Muhammad SAW mempelajari ilmu baca tulis dari orang kafir untuk kaum muslimin. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang ke-26, dan ini sering diulang-ulang, dan ini termasuk akhlak Rasulullah. Jangan pernah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah melupakan jasa seseorang yang pernah berbuat baik kepada kita. Meskipun dia di pihak musuh. Seperti misalkan kejadian Mut'im ibn Adi. Ketika masih hidup, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau seandainya Mut'im bin Adi meminta agar tawanan perang Badar ini dibebaskan, aku akan bebaskan. Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan minta agar tawanan perang Badar ini dibebaskan, aku akan bebaskan. Kenapa? Karena Mut'im bin Adi, beliau termasuk orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang dari Taif, di Taif disiksa, kemudian ingin ke Mekah dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah, maka yang menjamin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi yang menjamin beliau agar bisa masuk di kota Mekah. Dan kalau sudah ada yang menjamin, tidak boleh mengganggu. Karena kalau seandainya diganggu, berarti menghina yang menjamin. Ya, misalkan ada maling. Maling ditangkap, hendak dipukuli oleh masyarakat. Ujar si fulan, aku yang menjaminnya nih. Aku yang akan mengantarkan ke kantor polisi. Diselesaikan di sana. Aku yang menjaminnya. Maka kau masyarakat tidak boleh mengganggunya. Karena berarti menghina yang menjamin. Nah, begitu yang terjadi pada Mut'im bin Adi. Beliau yang menjamin keselamatan Rasulullah SAW ketika pulang dari kota Mekah. Ketika pulang dari kota Taif mau ke kota Mekah. Kalau tidak, tidak bisa masuk kota Taif. Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sangat ingat jasa orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Yang ke-27. Pelajarannya adalah yaitu keistimewaan orang-orang yang ikut perang Badar. Keistimewaan orang-orang yang ikut perang Badar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan dari yang ikut perang Badar. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, sejarahnya orang-orang terkenal, beliau sering menyebutkan Al-Badri, bahwa sahabat ini pernah ikut perang Badar. Dan hanya perang Badar yang disebutkan seperti itu. Padahal perang Nabi banyak. Tidak disebutkan orang yang pernah ikut perang Uhud, Al-Uhudi. Pernah ikut perang Uhud? Enggak. Hanya perang Badar saja yang diberikan cap seperti itu. Pernah ikut perang Badar. Kenapa? Karena memang perang Badar memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam kitab kita. Bahwa Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ma ta'udduna fikum ahla Badar?" Apa pendapat engkau tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min afdhalil muslimin." Kaum muslimin yang paling mulia. Makanya ketika Nabi meninggal, masuklah kaum muhajirin untuk mensolati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada imam. Kaum muhajirin masuk, sholat sendiri-sendiri. Setelah itu kaum ansar masuk, sholat sendiri-sendiri. Baru setelah itu orang ikut perang Badar. Apa hubungannya? Karena memiliki keutamaan. Itu orang yang ikut perang Badar memiliki keutamaan. Bahkan malaikat yang ikut perang Badar tidak sama dengan malaikat yang tidak ikut perang Badar. Nah, ini keutamaan perang Badar. Ini menunjukkan bahwa orang yang ikut perang Badar memiliki keutamaan yang luar biasa. Sama seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa orang yang ikut perang Badar dan mati syahid pasti akan mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Sebagaimana yang kejadian pada siapa tadi namanya? Harithah. Ya umma Harithah inna binaka asabal Firdaus al-a'la. Wahai ummu Harithah, sesungguhnya anakmu mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, ini menunjukkan keutamaan perang Badar. Kemudian yang ketiga, keutamaan perang Badar adalah dosa-dosa orang yang ikut perang Badar diampuni sampai mati. Dosa-dosa ikut perang Badar diampuni sampai mati. Contohnya bahkan apa? Bahkan ada seorang yang pernah melakukan bukan pengkhianatan, akan tetapi kejadian, pokoknya ada kejadian terhadap seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'. Hatib bin Abi Balta'. Beliau ini melakukan kesalahan. Kemudian dikatakan, alaysa huwa min ahli Badar? Bukankah dia termasuk orang yang ikut perang Badar? Maka kata Rasulullah SAW, la'allallahi tala ala ahli Badar faqal i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang ikut perang Badar, baik yang mati ataupun yang ikut saja tidak mati, tidak menikmati syahid, maka berbuatlah sesuka kalian. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Aku jamin atas kalian surga. Nah, ini keutamaan orang yang ikut perang Badar. Bolehkah mengajari syariat Islam? Yang wajib dilakukan adalah mengajaknya masuk Islam. Mendakwahinya. Yang kedua, bolehkah mendoakannya masuk Islam? Boleh. Yang ketiga, menjawab salamnya. Apabila seorang kafir mengucapkan salam, maka jawablah salamnya. Tetapi tidak boleh kita untuk memulai salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Faida bada'u bada'a bisalam fa ajibu. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Apabila mereka mengucapkan salam, maka jawablah. Tetapi boleh menjawab salamnya juga dengan hanya mengucapkan alaikum. Boleh menjawab salamnya juga dengan mengucapkan alaikum. Kemudian bolehkah berkasih sayang kepadanya? Maka tidak boleh berkasih sayang. Berkasih sayang hanya kepada orang muslim, ya. Berkasih sayang hanya kepada orang muslim. Tidak boleh berkasih sayang. Yang boleh adalah berbuat baik kepada orang muslim, orang selain muslim. Adapun berkasih sayang, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Hadis yang saya sebutkan tadi, janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tidak diperbolehkan kita memulai salam. Tetapi kalau seandainya orang Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkan alaikum saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innal yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahadum assalamu alaikum faqul alaikum. Yang artinya orang Yahudi kalau mengucapkan salam kepada kalian, maka mereka tidak mengucapkan assalamu alaikum, tapi mengucapkan assalamu alaikum. Maksudnya kematian atas kalian. Maka kalau mereka menjawab, mengatakan seperti itu, maka jawablah alaikum. Maka jawablah alaikum. Bolehkah bertauriah untuk menyembunyikan amal? Barakallahu fikum. Fik barak. Jawabannya boleh. Bertauriah untuk menyembunyikan amal. Seperti orang sedang puasa, kemudian ditanya, puasakah pian? Maka jawabannya, apa? Cari jawaban agar dia tidak mengaku secara jelas. Ya, mengaku secara jelas. Dia bertauriah. Ya, boleh menyembunyikan amal, bertauriah untuk menyembunyikan amal. Boleh, wallahu a'lam. Apakah boleh menampakkan apa yang biasa ditampakkan kepada mahram kepada wanita kafir? Karena saya pernah mendengar adanya khilafiyah perihal ini. Ini mungkin pertanyaan dari muslimah. Maka jawabannya adalah aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir adalah seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Otomatis cuma telapak tangan dan wajah yang boleh kelihatan. Hal ini disebabkan karena wanita kafir, terutama di zaman sekarang, mereka tidak amanah. Dikhawatirkan membongkar aib dengan memvideo, memfoto saat wanita muslim tidak berjilbab. Atau membuka jilbabnya. Karena aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah itu adalah aurat besar saja, kubul dan dubur, kemaluan dan pantat saja. Jadi kalau seandainya wanita muslimah di hadapan wanita muslimah ingin membuka buah dadanya, boleh. Tetapi bukan berarti menerima tamu sambil buka dada. Bukan. Bedakan masalah aurat dengan pakaian. Ya. Ujar Ustaz, boleh membuka dada. Enggak. Tetapi ketika seseorang berhadapan dengan wanita muslimah, seorang wanita muslimah berhadapan dengan wanita muslimah, maka dia berpakaianlah dengan pakaian yang baik. Tetapi kalau diperlukan untuk membuka buah dadanya karena ingin menyusui atau yang semisalnya, maka dia diperbolehkan. Ya, karena aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah hanya dua kubul, dua kemaluan, kubul dan dubur saja. Nah, apakah itu berlaku juga apabila di hadapan wanita kafir? Maka jawabannya pendapat yang pertama tadi. Wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Karena wanita kafir dikhawatirkan tidak amanah. Pendapat yang kedua yaitu aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti di hadapan wanita muslimah. Seperti di hadapan wanita muslimah. Artinya boleh berbuka. Buka jilbab, kelihatan rambut, leher, telinga, ya, kelihatan dada, kaki, paha di hadapan wanita kafir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nur bahwasanya seorang wanita muslimah mereka tidak diperbolehkan atau diperbolehkan untuk membuka auratnya atau membuka pakaiannya di hadapan wanita kafir. Kenapa? Karena asal hukumnya semuanya sama. Tetapi wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat untuk mengambil sikap kehati-hatian. Wanita muslimah di hadapan wanita kafir, maka dia tidak bermudah-mudah untuk membuka pakaiannya atau membuka jilbabnya. Karena dikhawatirkan wanita kafir tidak amanah. Ya, wanita kafir tidak amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwasanya diperbolehkan untuk wanita muslimah memperlihatkan rambutnya, kecantikannya di hadapan wanita muslimah saja, kecuali kubul dan duburnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ya, dalam surat An-Nur bahwa seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kepada wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali wanita-wanita muslimah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan wanita muslimah melihat rambut wanita muslimah lainnya, kemudian leher, telinga, dada, kemudian lengan, kaki, paha, diperbolehkan. Allahu a'lam. Ayatnya yaitu surat An-Nur ayat 31. Ayatnya panjang. Ya, saya bacakan saja biar antum bisa memahaminya dengan baik. Wa qul lil mu'minin yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna. Saya artikan, katakan wahai Muhammad untuk wanita-wanita beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sudah ternampak, yaitu kedua telapak tangan dan wajah. Dan hendaklah mereka menutup jilbab mereka. Maksudnya kain yang menutupi kepala mereka, mereka ikat di sini. Ya. Orang dulu memakai jilbabnya hanya diletakkan di sini, kemudian diletakkan di belakang, tidak diikat di depan. Diletakkan di belakang sehingga terlihat leher, kalung, anting, ya. Nah, kemudian janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, orang tuanya, bapak ayahnya, mertua laki-lakinya, anak laki-lakinya, anak suaminya. Anak suami di sini berarti anak apa? Tiri. Kemudian saudara laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, keponakan laki-laki tapi dari anak saudarinya, au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka, ihinna. Nah, disinilah perempuan-perempuan mereka, mereka ini kembali kepada orang beriman. Maka pendapat pertama tadi, tidak diperbolehkan wanita muslimah memperlihatkan auratnya kecuali di hadapan wanita muslimah. Itu pun aurat besarnya tidak diperbolehkan. Ya, begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang diperbolehkan hanya di hadapan wanita muslimah membuka rambut, membuka jilbab, terlihat rambut, kemudian leher, kemudian kalung, anting, lengan, ya, betis, paha. Tidak mengapa di hadapan wanita muslimah lainnya. Nah, apakah wanita kafirah seperti itu? Maka jawabannya lebih baik hati-hati. Ya, wallahu a'lam. Karena ayat yang tadi nisaihinna, wanita-wanita mereka. Mereka maksudnya adalah kaum muslimin. Di zaman sekarang orang kafir sangat menguasai ilmu bisnis dan ilmu merubah mindset. Bolehkah mempelajari buku-bukunya? Maka jawabannya yang jelas dalam perkara duniawi, kalau seandainya tidak berkaitan dengan perkara akidah, maka boleh. Semua ilmu duniawi yang dikuasai oleh orang kafir boleh kita belajar dari mereka selama tidak bertentangan dengan ilmu syariat Islam. Wallahu a'lam. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Lalu jika ada seseorang yang sedang kuliah atau menuntut ilmu dunia, lalu ia berniat dengan ilmu tadi, ia sudah berikhtiar berusaha agar kelak hal tadi jadi salah satu sebab ia mendapatkan pekerjaan yang layak, dan dengan pekerjaan tadi ia mendapatkan rezeki untuk memenuhi kewajiban menafkahi anak istri. Apakah niat orang tadi benar? Jazakallahu khairan. Maka gini, awal pertanyaan tidak sama dengan pertanyaannya. Awal pertanyaan menyebutkan hadis bahwa barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ini maksudnya adalah hadisnya, siapa yang menuntut ilmu agama semestinya dia niatkan untuk karena Allah. Yang menuntut ilmu agama untuk duniawi, maka ini tidak akan mencium bau surga. Jadi ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Agama. Dan niatnya harus ikhlas karena Allah. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradhan minal dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dia ikhlaskan niatnya untuk ilmu agama, untuk Allah, lalu dia tidak tuntut ilmu tersebut kecuali karena ingin mendapatkan sebagian dari perkara dunia, maka niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Seperti misalkan Al-Quran, menghafal Quran untuk dunia, menghafal hadis untuk dunia, mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan perkara dunia. Maka ini yang dimaksud tidak mencium bau surga. Nah, adapun pertanyaannya, kalau ada orang belajar ilmu agama, ilmu umum, maka apa yang harus dia lakukan? Hukumnya dulu boleh tidak? Boleh. Belajar ilmu mesin, teknik, ilmu kedokteran, bahasa Inggris, matematika, pengetahuan alam, boleh tidak? Boleh. Tetapi lebih baik lagi dia niatkan dengan mempelajari ilmu umum tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Maka dia akan dapat niat pahalanya. Ya, dia akan dapat pahalanya. Apalagi kalau seandainya dia diniatkan nanti sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, saya akan bekerja dengan ini sehingga bisa menafkahi anak istri. Maka juga akan mendapatkan pahalanya. Tapi yang lebih utama adalah dia belajar ilmu umum untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maka semenjak dia belajar itu, dia akan dapatkan pahalanya. Seperti ilmu bahasa Inggris, ilmu matematika, dia akan dapatkan pahalanya itu. Kalau dia niatkan untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Insya Allah, pekan depan untuk pelajaran sejarah kita libur dulu karena saya ada safar, dan kita akan bertemu tahun depan. Ya, tahun depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.